Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian pengantar kita sebagaimana biasa adalah kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah di Muassasah Turar Asaniyah. Dan di pertemuan yang lewat telah kita bacakan tentang prinsip-prinsip utama terwujudnya rumah tangga bahagia. Telah kita bahas tiga prinsip. Yang pertama, membangun rumah tangga dengan asas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dalam pola interaksi yang dibangun bukan hanya adil, yaitu menunaikan hak dan menunaikan kewajiban dan meminta hak. Namun, pola interaksi yang dibangun adalah fadl, yaitu berbuat baik kepada pasangan, tidak menuntut hak sepenuhnya dan banyak toleransi berkenaan dengan hak dirinya. Kemudian yang ketiga adalah al-isratu bil ma'rufi, mempergauli pasangan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan di kesempatan kali ini dengan poin yang keempat. Di antara prinsip penting untuk terwujudnya rumah tangga bahagia adalah as-sabr wa tahammul, bersabar dan bersabar menghadapi kekurangan pasangan dan hal-hal yang tidak nyaman yang didapatkan dari pasangan. Dan maka menjadi kewajiban suami untuk bersabar menghadapi istrinya. Jangan tergesa-gesa mengakhiri hubungan pernikahan dengan semata-mata melihat adanya hal yang tidak menyenangkan dari istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah katakan, fa'inkarihtumuhunna, maka jika engkau tidak menyukai istrimu, fa'asa antakrahu syai'a, maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, wa yaja'alallahu fihi khairan kathira, namun Allah jadikan padanya, pada istri yang tidak kau sukai tersebut, kebaikan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, An-Nisa ayat yang ke-19, Allah jelaskan bahasanya, suami wajib tetap mempertahankan istrinya, meskipun dia tidak suka dengan perilaku istrinya, dengan tutur kata dan ucapan istrinya yang menjengkelkan. Karena dalam hal ini, dengan sikap ini yaitu bersabar, terdapat kebaikan yang banyak. Karena dengan bersabar berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersabar berarti menerima wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wasiat tersebut adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping itu, ketika suami itu memaksa dirinya, ketika suami itu mengkondisikan dirinya dan berdamai dengan dirinya untuk bisa menerima istrinya padahal dia tidak menyukai istrinya, maka di sini terdapat aktivitas mulia, yaitu berjihad melawan diri sendiri. maka di sini terdapat satu hal yang istimewa, yaitu berakhlak mulia, yaitu berakhlak mulia meskipun dalam keadaan hati sebenarnya kurang suka. Dan ketika hal ini tetap dilakukan, mempertahankan istri dalam keadaan kurang suka dengan istri, maka seiring berjalannya waktu, boleh jadi rasa tidak suka itu hilang dan berganti dengan rasa cinta. Atau boleh jadi meskipun sebenarnya tidak ada cinta dengan istri dikarenakan sikap-sikapnya yang bikin sakit hati, namun ternyata melalui istri tersebut Allah berikan kepadanya anak saleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan ini semua yaitu dorongan untuk tetap mempertahankan istri, mempertahankan rumah tangga. Dan untuk bersabar tentang dan selalu bersabar, ini semua dengan syarat manakala masih tetap masih memungkinkan, selama masih kuat dan tidak ada hal bahaya yang dikhawatirkan, dengan tetap bersabar. Kemudian prinsip yang kelima atau yang terakhir untuk tetap baiknya rumah tangga, untuk bahagia kebahagiaan rumah tangga adalah as-sulh, adalah damai. Yang damai ini berarti mengalah. Tidak ada damai jika dua pihak masing-masing ngotot dengan tuntutannya. Maka damai artinya ada yang rela, haknya tidak terpenuhi secara utuh dan maksimal. Maka tidaklah diragukan bahwasanya damai yang berarti mengalah ketika terjadi perselisihan dan keributan dengan pasangan itu lebih baik dibandingkan masing-masing tetap ngotot agar mendapatkan haknya secara utuh 100%. Maka damai lebih baik untuk kebaikan rumah tangga, untuk kebaikan anak-anak. Damai artinya rumah tangga tetap utuh, meskipun harus ada hal-hal yang direlakan. Kenapa damai itu lebih baik? Karena dengan damai berarti kita latih jiwa kita untuk memiliki jiwa yang lapang. Dan karena dengan damai berarti kita mempertahankan, tetap mempertahankan rumah tangga yang ada dan melanggengkan interaksi antara suami dan istri. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-128, wassulhu khair. Ketika terjadi sengketa suami istri, perselisihan suami istri, maka sadarilah bahwasanya damai itulah yang lebih baik. Maka di potongan surat An-Nisa ayat yang ke-128 ini terdapat satu kaidah agung yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kaidah ini, jangan ada orang yang berprasangka bahasanya mengalah itu berarti kalah. Damai berarti mengalah. Jangan beranggapan bahasanya mengalah berarti kalah. Bahkan manakala kita mengalah sehingga terwujud damai, maka boleh jadi kesudahannya adalah kesudahan yang membahagiakan. Yang jelas kita sebagai seorang muslim berkeyakinan bahasanya apa yang Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-128, bahasanya damai ketika suami istri itu berselisih itu yang lebih baik, itu satu hal yang benar adanya. Dan kebaikan itu satu hal yang dicari oleh setiap dan diinginkan oleh setiap orang yang berakal. Inilah lima prinsip penting untuk langgengnya dan baiknya ya, rumah tangga kita masing-masing. Kemudian poin selanjutnya yang ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini adalah pengertian nikah, hukum dan hukumnya. Dalam bahasa Arab, nikah itu maknanya adalah bergabung dan menyatu. Sedangkan secara istilah, menikah artinya adalah satu akad, satu kesepakatan, satu transaksi yang buahnya adalah halalnya seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan dan sebaliknya. Bersenang-senang dengan seorang perempuan yang boleh dinikahi. Tidak ada faktor penghalang yang menghalangi untuk menikahi wanita tersebut. Kemudian tentang hukum nikah atau hukum menikah. Hukum asal dari menikah adalah dianjurkan. Dan ini satu hal yang disepakati oleh empat mazhab yang ada. Maka mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semuanya mengatakan bahasanya hukum asal menikah itu dianjurkan. Dan hal ini satu hal yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Meskipun hukum asalnya itu dianjurkan, namun hukum menikah ini bisa mengalami lima hukum. Di satu kondisi tertentu, menikah itu hukumnya wajib, atau hukumnya mubah, makruh, atau haram. Menikah itu hukumnya wajib untuk orang yang mengkhawatirkan jika tidak menikah, dia terjumus dalam zina. Bahkan menurut sebagian ulama bermadzhab Hanafi, tidak disyaratkan harus khawatir terjumus dalam zina. Namun cukup karena kekhawatiran melakukan perbuatan haram, onani, itu sudah menjadi alasan untuk wajibnya menikah. Kemudian yang kedua, menikah itu dianjurkan bagi orang yang memiliki syahwat, memiliki hasrat dengan lawan jenis, namun tidak sampai derajat khawatir zina. Dan dia dan tujuannya, motivasinya untuk menikah adalah tahsinan dalam rangka untuk membentengi diri dan dalam rangka berharap mendapatkan keturunan. Kemudian yang ketiga, menikah itu hukumnya haram untuk orang yang yakin kalau dia akan zalim setelah dia menikah. Dia akan zalim kepada istrinya setelah dia menikah. Dia tidak akan menafkahi istrinya, dia tidak akan ngurusi istrinya, dia tidak akan memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Maka padahal istrinya itu punya kebutuhan, bahkan kebutuhan besar untuk kebutuhan biologis. Dan dia yakin tidak bisa mewujudkannya. Sehingga yang terjadi adalah kezaliman. Maka siapa yang yakin dampak dari atau dengan menikah terjadi kezaliman, maka menikah hukumnya haram. Ya, kemudian menikah itu hukumnya makruh untuk liman lam yajid uhbatan, bagi orang yang belum memiliki persiapan atau dia ada pada dirinya atau dia adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Namun kondisi ini tidak akan menyebabkan pasangannya terzalimi. Diketahui karena pasangannya rela dengan keadaan demikian. Kemudian yang kelima, menikah itu hukumnya mubah. Ya, mubah-mubah saja bagi orang yang tidak memiliki syahwat. Dan dia khawatir tidak bisa memenuhi hak pasangan. Ya, tidak ada syahwat dan dia khawatir ya, tidak mampu memenuhi hasrat pasangannya. Ya. Maka inilah lima hukum yang bisa terjadi pada pernikahan. Dan demikian materi pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materinya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu ta'ala pada kesempatan kali ini, dan kita buka di sesi interaktif ya sobat muslim, di mana sesi ini kepada sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823-2727-5333. Sekali lagi pada sobat muslim, kita sudah berada di fase atau di acara interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kami menasihati anak dengan baik yang kebetulan sekarang sudah menginjak dewasa dan terkadang susah? Apakah boleh dimarahi? Bagaimana yang terbaik nasihatnya Ustaz untuk anak yang sudah terlanjur dewasa umurnya? Ya, tentu kaidah dalam masalah nasihat adalah arifku wallin, lemah lembut. Maka semestinya yang memberikan nasihat adalah yang memiliki kedekatan. Kaidahnya, kita tidak akan mungkin suara kita akan didengar oleh orang lain jika tidak ada kedekatan antara kita dengan dia. Maka bangunlah kedekatan dengan anak tersebut. Jika dia lebih cocok dengan ayahnya, maka ayahnya yang melakukan pendekatan, kemudian memberikan nasihat-nasihat. Dan jika dia lebih nyaman dengan ibunya, maka hendaknya ibu ya berusaha untuk bisa lebih mendekat. Setelah itu bisa memberikan nasihat-nasihat. Ya, dan ketika dia dewasa, ajalah untuk berpikir, menimbang ya, positif dan negatif dari satu hal. Ya, carilah kemudian argumentasi-argumentasi logis yang muqni', yang memuaskannya, ya, sehingga dia bisa menerimanya. Karena kondisi dewasa, ya bisa kita katakan sudah tidak lagi bisa dipaksa, sudah tidak bisa lagi dimarahi, ya memarahinya tidak ada manfaatnya, malah nanti malah dikhawatirkan dia akan tambah nekat, misalnya dengan kabur dari rumah dan sebagainya, bergabung dengan kawan-kawannya yang dan kabur dari rumah, gabung dengan kawan-kawan yang buruk dan dengan anak-anak jalanan dan sebagainya, yang tentu ini tentu dampaknya tidak diharapkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kesehatan Ustaz. Amin. Ustaz, ibu saya meminta saya pulang dan cari kerja di kampung halaman. Sedangkan saya sudah berusia 25 tahun dan belum menemukan peluang kerja di sana. Apa yang harus saya putuskan Ustaz dan mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Ya, jika ibu perlu ditemani karena sendiri atau bahkan ini adalah anak tunggal, ya maka yakinlah bahwasanya, maka saya sarankan untuk memenuhi permintaan ibu. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian di kampung tersebut, ya di kampung ibu tadi, carilah kerja atau buatlah kegiatan yang menghasilkan tanpa kemudian rasa malu karena kerjanya ini dan itu. Maka bisa jadi penghasilannya sekedar pas-pasan, namun karena dalam rangka berbakti kepada ibu, maka penghasilan yang pas-pasan tersebut insya Allah adalah penghasilan yang barokah. Yang penting jangan malu untuk bekerja. Selama itu pekerjaan yang halal, maka semangatlah. Ihris ala ma yanfa'uk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah untuk melakukan semua hal yang manfaat. Di antaranya adalah kerjaan yang bermanfaat. Yaitu pekerjaan yang menghasilkan dan halal. Ya, pekerjaan yang menghasilkan dan itu halal. Ya, maka itu bagian dari hal yang manfaat yang Nabi perintahkan agar kita antusias untuk melakukannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan, cuma ada cerita yang cukup panjang Ustaz. Bisa diringkas? Nah Ustaz. Jenengan ringkas ya. Ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana jalan keluar atau hukumnya? Ada istri yang istri ini tidak bisa berubah menurut penilaian suami, dan si istri sendiri mulai berpikir demikian. Pernah bertengkar, lalu solusinya membuat daftar hal-hal yang harus diubah dari sikap istri ke suami, yaitu bagaimana cara menyenangkan suami, hal-hal yang tidak disukai suami, dan lain-lain. Si istri ternilai oleh suami tidak bisa berubah, lalu sekarang si istri mulai berpikir demikian. Bahkan salah satu kesalahan si istri ini adalah menghilangkan daftar itu. Sekarang si istri juga bingung karena list itu hilang dan semangat istri untuk berubah pun mulai hilang. Istri ini berpikir untuk cerai karena kejadian ini suka berulang. Dan karena jika diteruskan takut malah berdosa ke suami. Dengan memikirkan usianya masih muda 23 tahun bisa menabung amal untuk masuk surga dengan cara yang lain. Selain cara menjadi istri, karena si istri ini dia sudah merasa gagal menjadi istri dan ibu satu anak, 20 bulan. Tetapi jika bercerai, si istri ini tidak akan melupakan anak. Apakah lebih baik istri ini bercerai dan menjadi wanita yang fokus belajar? Karena istri berpikir ini lebih baik karena lebih banyak waktu luang didapat jika tanpa suami. Terbetik oleh suami, Terbetik oleh istri, dia akan giat belajar untuk mendapat beasiswa ke Madinah. Sambil bekerja, mendapatkan uang, diberikan ke orang tua dan anaknya. Berwakaf sumur atau sungai dan lain-lain untuk menyeimbangkan dosa-dosanya selama berstatus istri di masa lalu, sembari bertaubat dan istighfar. Apakah keputusan istri ini benar, Ustaz? Menurut Ustaz bagaimana? Jazakumullah khairan. Yang saya sarankan untuk tidak tergesa-gesa memutuskan sebagaimana yang disampaikan dalam teks pertanyaan. Masalah list atau daftar hal-hal yang harus diperbaiki yang hilang, maka itu bisa dicatat kembali. Ya, bukankah sumbernya adalah suami? Ya, tinggal suami ditanya lagi. Ya, dan diminta untuk mengumpulkan hal-hal apa saja dari istri yang perlu diperbaiki. Kemudian, namun saya sarankan untuk bikin list perbaikan ini tidak sepihak. Karena kalau sepihak, maka cenderung jiwa itu akan merasa saya kok disalahkan. Atau saya merasa, atau dan jiwa mengatakan saya terlalu disalahkan. Ya, maka semestinya daftar atau list perbaikan itu dua arah. Ya, maka suami mencatatkan untuk istrinya, saya ingin istriku itu demikian, demikian, demikian, demikian. Maka itu daftar list perbaikan yang harus semestinya dilakukan oleh istri, dan tentu perbaikan itu sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, suami juga menerima ketika istrinya dan meminta kepada istrinya untuk memberi masukan. Harapan-harapan apa saja yang diinginkan oleh seorang istri dari suaminya. Tolong sebutkan harapan-harapanmu tentang diriku. Yaitu si suami. Maka istri kemudian mencatat ini, dan seterusnya. Ketika yang terjadi adalah saling membuat daftar, maka jiwa itu tidak akan merasa terlalu disalah-salahkan. Maka kedua belah pihak bersepakat untuk saling memperbaiki diri. Nah, maka dan bersepakat untuk bersabar membersamai pasangan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maka tadi disampaikan umur baru 23 tahun. Maka ini bisa jadi kekurangan-kekurangan itu karena darah muda. Kemudian sikap-sikap yang kurang dewasa, yang ini satu hal yang wajar terjadi dalam usia-usia semisal itu. Dan itu sebagaimana sikap-sikap yang kurang dewasa ada pada istri, saya yakin bahasanya hal yang semisal atau kurang lebih semisal juga ada pada pihak suami. Maka adanya kekurangan-kekurangan, dan ini di awal-awal rumah tangga, tadi anak diceritakan baru satu umur 20 tahun, maka itu satu hal yang wajar. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahasanya, di antara prinsip utama untuk terwujudnya rumah tangga bahagia adalah sabar. Yaitu sabar dengan ketidaknyamanan yang didapatkan dari pasangan. Dan sabar ini semestinya saling. Istri bersabar dengan kekurangan suami, dan suami bersabar dengan kekurangan istri. Kalau yang dituntut sabar itu satu pihak, nah ini yang menyebabkan merasa terlalu bersalah, atau kemudian nanti di sisi yang lain akan timbul perasaan, sebenarnya saya tidak terlalu seperti itu. Namun karena dia yang terlalu menuntut, terlalu berlebihan, maka seakan-akan semua yang ada pada diriku itu salah semua. Maka hendaknya masing-masing suami dan istri itu sabar dengan kekurangan dan ketidaknyamanan yang ada pada pasangan. Dan ini adalah kiat utama. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga tanpa bersabar dengan kekurangan dan ketidaknyamanan pasangan. Kemudian tentang pahala dan tentang amal soleh, maka patut untuk disadari bahwasanya rumah tangga, hidup rumah tangga berstatus sebagai istri, berstatus sebagai suami adalah sumber pahala yang luar biasa banyaknya. Karena demikian banyaknya sumber pahala dalam rumah tangga, maka Nabi katakan menikah itu separuh agama. Karena demikian banyaknya sumber pahala dalam kehidupan rumah tangga. Melayani suami itu satu hal yang berpahala. Beres-beres rumah, cuci piring, cuci baju suami dan seterusnya itu berpahala. Momong anak itu berpahala. Nyusuin anak juga satu hal yang berpahala. Nemenin anak main juga satu hal yang berpahala. Semuanya sumber pahala. Semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendidik anak itu juga berpahala. Semua kegiatan dalam rangka melayani suami itu berpahala. Demikian juga pada di sisi suami. Maka suami menyadari semua kegiatan mendidik anak, membantu istri atau bersama istri mendidik dan merawat anak, satu hal yang berpahala. Suami bantu-bantu yang bisa dilakukan di dalam rumah, itu satu hal yang berpahala. Bagian dari menolong istri, seorang yang dicintai, dan seterusnya. Maka sadari bahasanya ada banyak pahala dalam kehidupan rumah tangga yang pahala ini akan hilang manakala rumah tangga ini telah berakhir. Sehingga karena hal ini maka kita jumpai misalnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari dan aku dalam keadaan sendiri, meskipun aku tahu umurku tinggal 1 hari, maka saya ingin menikah supaya wafat meninggal dunia dalam keadaan berumah tangga. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim bahwasanya kita berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan berupa chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi sobat muslim, bahwasanya kita berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari channel YouTube Ustaz Aris Brandar. Ustaz, bagaimana cara mendamaikan orang tua yang telah lama berselisih Ustaz? Ya, yang menjadi kewajiban seorang anak adalah mencintai kedua orang tua, kemudian bersikap adil kepada keduanya, dan tidak kemudian berat sebelah pada salah satu pihak. Kemudian ketika kita mengetahui terjadinya perselisihan dan sengketa di antara keduanya, maka kita berusaha untuk memberikan masukan. Jika masukan itu diterima, itulah yang diharapkan. Namun jika tidak diterima, maka kita telah berusaha sebisa mungkin. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan keduanya dan mendoakan kebaikan untuk keduanya. Ya, dan juga berupaya untuk menjadi anak yang saleh, anak yang membahagiakan, bukan hanya salah satu dari keduanya, namun dua-duanya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah penyakit ain dapat mempengaruhi wanita terlambat untuk menikah dan bagaimana kiat mencegah dan mengobatinya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam, saya belum mengetahui adakah hubungan antara ain dengan keterlambatan menikah. Fima adhunnu, dalam sangkaan pribadi saya, keduanya tidak memiliki hubungan. Maka keterlambatan menikah, ya, ada banyak faktor-faktor. Ya, bisa jadi faktor itu berasal dari diri, misalnya ini si wanita, atau dari keluarganya, tuntutan muluk-muluk dari ayah dan ibunya yang mensyaratkan ini dan itu, atau faktor-faktor yang lainnya, misalnya dikenalkan dengan si A dan si B, maka ternyata laki-laki tersebut mundur, kemudian ketemu lagi, ya kok kemudian pihak laki-lakinya yang mundur dan seterusnya. Ya, maka perlu dikaji lebih lanjut kira-kira faktor apa yang menghalangi, yang menyebabkannya. Yang ini tentu jika mau dikaji lebih lanjut perlu keterbukaan. Sehingga diketahuilah sebabnya, kemudian bisa dilakukan upaya-upaya penyelesaian hal tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan urusan untuk kita semua, termasuk di antaranya adalah untuk penanya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah boleh suami istri melakukan mandi junub bersama? Jazakallah khairan. Jawabannya satu hal yang sangat boleh dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya yang tercinta Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustadz, saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan ayah saya. Hal ini karena ada konflik dengan ayah saya. Rumah saya di Jakarta dan saya memutuskan untuk tinggal di Jogja, kota di mana kampus saya berada. Saya melakukan hal ini dengan tujuan mencari suasana yang mendukung dan kefokusan dalam belajar saya, sekaligus menyembuhkan diri secara mental. Saya sebenarnya ingin berbaikan dengan ayah saya, tapi selalu tidak bisa karena trauma-trauma atas kejadian yang beliau lakukan di masa lalu selalu menghalangi saya untuk meminta maaf. Terlebih kesalahan yang ayah saya lakukan ini tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali dan menimbulkan trauma yang cukup dalam untuk anak-anak beliau. Beliau seringkali mendapat nasihat dan saran dari anak-anak beliau dan orang sekitar. Tetapi qadarullah belum berubah. Setelah saya pertimbangkan, saya merasa lebih terjaga jika jauh dari beliau untuk saat ini. Saya berencana untuk tidak pulang sebelum trauma saya sembuh. Apakah saya termasuk anak yang durhaka Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Karena penanya menyampaikan secara global, ya, maka jawaban yang bisa kami sarankan adalah jawaban global. Dan kaidah umum dalam masalah ini, ya, kaidah umum dalam masalah ini, ya, tidak ada orang yang tidak mengecewakan. Ya, semua orang pasti pernah bikin kecewa. Ya, orang tua bisa jadi mengecewakan. Dan namun anak juga patut untuk ingat, bisa saja ya, anak tersebut adalah satu hal yang juga mengecewakan orang tua atau bahkan sangat mengecewakan orang tua. Oleh karena itu tidak ada kebaikan, tidak akan ada kebahagiaan hidup tanpa bersabar menghadapi kenyataan adanya ucapan, tindakan dan sikap yang mengecewakan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, dari anak, dari orang tua, dari demikian juga nanti jika si penanya ini sudah menikah, maka dari pasangan, maka akan ada sikap, tutur kata, perbuatan yang mengecewakan dan menyakitkan hati. Maka orang tidak akan bisa hidup bahagia di dunia ini tanpa lapang dada, tanpa memiliki jiwa besar, tanpa memiliki sabar yang tidak ada batasnya. Itu kiat hidup bahagia. Jika dengan hal tersebutlah, maka orang yang beriman itu menakjubkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Orang yang beriman itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena hidupnya bahagia. Karena dia hidupnya bahagia. Jika kemudian dalam keadaan susah, hidupnya pun bahagia. Dan cara bahagia ketika hidup susah, banyak problem, banyak hal-hal yang mengecewakan, adalah bersabar. Dan itulah yang lebih baik untuknya. Dan ketika dalam kondisi yang menyenangkan, maka orang yang beriman juga bahagia. Dan cara bahagia ketika kita dalam kondisi yang menyenangkan adalah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga dengan dua hal ini, maka orang yang beriman itu menakjubkan. Kemudian kaidah umum yang kedua, lama tidak berkomunikasi dengan ayah, dengan orang tua, berarti ini memutus silaturahim. Dan berbakti kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim. Maka tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Wajib tetap apapun yang terjadi, dia adalah ayah. Apapun yang terjadi, dia adalah ayah. Maka wajib tetap ada hubungan. Meskipun hubungan tersebut sekedar hubungan formalitas. Sekedar menyapa dan basa-basi. Dan jika belum memungkinkan untuk komunikasi secara langsung, saya sarankan untuk komunikasi secara tidak langsung, misalnya dengan mengirim hadiah, dengan mengirim hadiah dan di hadiahnya ada selembar surat, menyapa ayah, meskipun kalau mungkin komunikasi langsung via telepon masih belum nyaman. Namun tetap lakukan komunikasi. Tidak boleh. Dan putus komunikasi dengan orang tua sendiri. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim. Maksudnya kita berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga ya, dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kriteria apa saja yang menjadikan wanita terkena ancaman ayat tentang istri yang tidak mencium bau surga jika meminta cerai tanpa alasan syar'i? Karena saya ketika bertengkar pernah beberapa kali berkata minta pisah atau cerai kepada suami, tapi perceraian memang tidak terjadi dan kami berbaikan kembali. Apakah kondisi tersebut termasuk terkena ancaman tidak mencium bau surga bagi seorang perempuan Ustaz? Atau ancaman tersebut berlaku ketika alasan bercerai istri tidak syar'i dan memang perceraian pun terjadi? Ya, jawabannya hadis yang dimaksudkan menunjukkan bahwasanya ancaman tersebut berlaku untuk semata-mata minta cerai. Meskipun perceraian tidak terjadi. Maka hadis ini adalah rem kuat dari syariat agar wanita, agar seorang istri yang merupakan seorang wanita, ya, tidak mudah-mudah terbawa perasaan sehingga ya, mudah untuk minta cerai. Kemudian mudah untuk minta cerai. Jadi tidak disyaratkan itu harus terjadi perceraian. Dosa untuk dosa minta cerai itu tidak disyaratkan harus terjadi perceraian. Meskipun tidak terjadi perceraian. Jadi itu dosanya adalah dosa lisan. Dengan syarat tidak ada alasan syar'i untuk meminta cerai. Kalau ada alasan syar'i untuk minta cerai tentu tidak termasuk dalam hadis. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya, paman saya non-muslim, meninggal dunia, tidak punya anak dan istri, dan tidak meninggalkan wasiat. Bagaimana status hartanya Ustaz? Apakah saudara-saudaranya yang muslim berhak atas hartanya? Barakallah jazakallah khairan Ustaz. Ya, ketika non-muslim itu, ketika ada seorang non-muslim meninggal dunia dan ahli warisnya adalah muslim, ya, maka ahli waris yang muslim ini tidak punya hak atas seluruh hartanya. Ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yarisul muslimal kafira walal kafirul muslima. Ya, muslim itu tidak mewarisi hartanya non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi hartanya muslim. Sehingga harta paman tersebut itu seluruhnya tidak diambil sedikit pun oleh ahli waris yang muslim dan seluruhnya disalurkan untuk kegiatan sosial atau untuk kegiatan sosial keagamaan dalam rangka untuk menyingkirkan harta yang tidak menjadi hak kita. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak agar tidak terpengaruh di luar lingkungan? Ya, inilah yang berat di zaman ini. Hakikat pendidikan kita bersaing dengan lingkungan, lingkungan pergaulannya. Maka jika cara yang terbaik tentunya adalah membangun kedekatan dan membangun kepercayaan. Di mana anak itu dikondisikan dekat dengan orang tuanya sehingga hanya mendengar dan nomor satukan saran dan masukan dari orang tuanya. Demikian juga membangun kepercayaan. Dia yakini bahwasanya orang tuanya itu adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang ini dan itu, ya, orang yang tahu banyak hal, dan orang tuanya adalah orang tua yang membanggakan. Maka dengan hal tersebut, maka anak akan mengutamakan dan menomorsatukan saran dan masukan dan informasi yang berasal dari orang tuanya sendiri. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kami melepas putri kami dengan seorang laki-laki yang datang melamar? Dia mengaku ahlus sunnah tapi mencukur jenggot Ustaz. Bolehkah kami melepas putri kami? Mohon wajangannya Ustaz. Tolak ukur ahlus sunnah dan bukan itu, ahlus sunnah dalam hal ini adalah ahlus sunnah berkenaan dengan akidah. Maka tolak ukurnya adalah akidah dan sehingga semata-mata kondisi jenggotnya kemudian tidak bisa jadi alasan, oh ini pengakuan yang tidak benar. Maka bisa jadi kita kita katakan dia adalah seorang, sebagaimana pengakuannya, seorang ahlu sunnah, namun dia punya kesalahan atau kekeliruan atau salah paham sehingga dia memilih untuk melakukan apa yang tadi telah disebutkan. Apakah kemudian layak orang semacam ini dijadikan sebagai menantu? Maka jawabannya, pastikan dia adalah seorang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seorang yang berakhlak mulia. Ini sebagaimana ditanyakan kepada Al-Hasan bin Ali. Ini, ada seorang ayah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali, kepada siapakah kunikahkan putriku? Pada siapakah kunikahkan putriku? Artinya siapakah yang layak aku jadikan sebagai menantu? Lelaki seperti apakah yang layak ku lepaskan putriku hidup bersamanya? Maka beliau katakan, nikahkanlah putrimu dengan seorang lelaki yang bertakwa. Dengan seorang laki-laki yang bertakwa, yang jika dia mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Sehingga dia akan jadikan putrimu laksana ratu. Namun jika ternyata ada hal-hal yang tidak nyaman atau yang membuat tidak nyaman pada dirinya, maka lelaki yang bertakwa ini tidak akan zalim dengan putrimu. Dan takwa di sini mencakup dua hal, yaitu kualitas agama dan kualitas akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau senangi, engkau sukai aspek agamanya, aspek hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus akidahnya, bagus ibadahnya, kemudian yang kedua, wa khuluquhu, aspek akhlaknya dengan sesama manusia, maka lihat bagaimanakah akhlaknya dengan orang tuanya, orang yang berjasa dalam hidupnya. Jika dia bukanlah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita katakan, jika kepada orang tua yang berjasa saja tidak bisa berbuat baik, maka bagaimanakah dengan orang lain? Kemudian coba selidiki, gimana keadaannya ketika marah? Karena akhlak seseorang itu diketahui ketika dia marah. Maka ketika dia marah masih bisa dan sangat bisa bertutur kata yang lembut, ketahuilah dia adalah seorang yang lembut. Ketika marah, maka dia masih bisa berpikir yang tenang. Maka bagaimanakah kalau dia tidak dalam kondisi marah? Maka cek bagaimanakah keadaannya ketika emosi, ketika marah. Apakah dia adalah seorang yang meledak-ledak amarahnya tanpa kendali? Kalau marah maka banting ini, banting itu. Jungkir balikkan ini, jungkir balikkan itu. Mukul ini, mukul itu. Apakah kalau dia orang yang marah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan tangan dan kakinya? Bagaimanakah kemampuannya mengendalikan lisan dan tulisan saat dia marah? Kalau ternyata, masya Allah, marahnya itu tenang gitu, marahnya itu cakep. Marah saja belum masih ganteng. Marah saja, karena orang itu kalau ketika marah itu gantengnya hilang. Kalau nggak percaya, ada orang marah itu suruh berkaca gitu. Maka suruh bercermin. Maka dia nggak akan suka dengan penampilannya saat dia marah. Karena ketika orang marah itu jelek. Kok ketika marah itu masih dan ganteng, cakep, maka insya Allah dia adalah orang yang berakhlak. Dia adalah orang yang berakhlak. Maka manakala dia adalah insan yang bertakwa, yang Nabi sebutkan dia adalah orang yang baik, aspek agamanya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlaknya yaitu hubungannya dengan manusia, silakan jadikan dia sebagai menantu. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nama depan saya diambil dari tokoh pewayangan. Dan setelah saya telusuri, nama tersebut juga bermakna titisan dewa tertentu di suatu agama. Apakah wajib bagi saya untuk mengubahnya Ustaz? Andai kata tidak disetujui orang tua, apakah yang harus saya lakukan? Maka yang jadi tolak ukur adalah makna budaya. Ketika kata tersebut disebutkan, maka apa makna budaya yang ditangkap oleh orang-orang? Apakah maknanya makna yang buruk ataukah tidak? Kalau selama maknanya bukan makna yang buruk, maka tidak mengapa. Dan tidak kemudian identik dengan keburukan, maka tidak mengapa dipertahankan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini, yang nanti Ustaz juga bisa tutup untuk kajian pada malam hari ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah tidak menuruti kemauan suami? Ustaz, apakah tidak menuruti kemauan istri termasuk menzalimi istri? Yang termasuk mendzalimi istri adalah tidak memenuhi kebutuhan istri. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau itu satu hal yang menjadi kebutuhan sebagai seorang istri, maka tidak memberikan kebutuhannya adalah kezaliman. Kebutuhannya masalah kebutuhan biologis, masalah kebutuhannya masalah keperluan makannya, kemudian sandangnya, kemudian tempat tinggalnya, jika tidak dipenuhi maka itu kezaliman. Namun jika sekedar itu keinginannya untuk wisata ke sana dan kemari, maka tidak memenuhinya bukanlah bagian dari kezaliman. Dan demikian yang bisa dikaji dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kru Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV dan semua pihak yang memiliki kontribusi untuk berjalannya acara ini dengan baik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.